Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca buku Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah, ada dua kosakata yang kemarin kita lewati, pertama di halaman 285 hadis Nabi tentang li'an, bukan halaman 283, Nabi mengatakan, perhatikanlah perempuan itu jika anaknya matanya seperti bercelak, pantatnya lebar, kemudian khodal lajal asaqain, yang gemuk betisnya. Ya, khodalat maknanya mumtalik asaqain, ya, berisi dan gemuk betisnya. Kemudian di halaman 291 tentang fitnah di dua paragraf terakhir, fal fitnatu kirul qulub wa mihakul iman. Ya, maka fitnah atau ujian itu bagaikan kir, alatnya pandai besi untuk hati, dan mihak itu di Al-Munawir, di Kamus Munawir, maknanya batu uji yang biasa dipakai oleh tukang emas untuk menguji apakah emas itu palsu ataukah asli. Namanya mihak, mihakul iman, batu uji keimanan. Karena dengan ujian yatabayan, maka jelaslah siapakah yang jujur dalam iman dan siapa yang dusta dalam imannya. Kemudian kita lanjutkan di halaman 298 kutipan perkataan penulis membawakan kutipan perkataan Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Ibnul Qayyim mengatakan, dan di antara sifat mereka, ai catatan kaki, sifat ahli zandaqah wan nifaq wal ahwa, sifat khas orang-orang zindik. Zindik adalah munafik. Wan nifak dan orang munafik. Wal ahwa dan pemuja hawa nafsu, yaitu orang-orang yang memiliki paham yang sesat, adalah kathratut talawun, banyaknya mereka berganti-ganti warna, bunglon. Wasur atau takalub, dan mudahnya dan cepatnya mereka berubah-ubah dan tidak konsisten dalam satu kondisi. Baina tarahu ala halin tu'jibuka min dinin, maka pada saat engkau melihat dirinya dalam kondisi yang menakjubkanmu karena sangat bagus agamanya atau ibadahnya atau perilaku yang saleh atau kejujuran, it inqalaba ila dzalika, tiba-tiba dia berubah menjadi kebalikannya. Ini berubah menjadi kebalikannya, dari jujur menjadi bohong dan seterusnya. Dengan perubahan yang sangat drastis, seakan-akan tidaklah dikenal pada dirinya selain itu. Ya, dia dulu orang yang jujur, tiba-tiba berubah menjadi pembohong, sampai-sampai kita kira dia sejak dulu adalah pembohong. Fawa asyaddun nasi talawunan wa taqalluban, maka mereka adalah orang yang paling mudah berubah warna, yaitu bunglon, wataqaluban, dan berubah. Wa misdaqu dzalika fi kitabillahi, sekian kutipan perkataan Ibnul Qayyim. Kemudian penulis mengatakan, penulis hafizahullah ta'ala mengatakan, dan bukti benarnya hal tersebut ada dalam Al-Quran, yaitu firman Allah ta'ala, dialah Allah zat yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Di antara ayat Al-Quran terdapat ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang jelas maknanya, huna umul kitab, yang ayat tersebut adalah induknya Al-Quran. Induk di sini maknanya marji', rujukannya ayat-ayat Al-Quran. Artinya semua ayat yang tidak sejalan, yang nampak tidak sejalan dengan ayat tersebut kita kembalikan pada ayat. Kita baca dengan menggunakan ayat yang jelas maknanya. Wa bitira'a wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain adalah ayat-ayat yang karet, ayat-ayat yang multitafsir, ayat-ayat yang jelas tidak jelas maknanya untuk sebagian orang. Sehingga menurut sebagian orang ayat tersebut bisa jadikan sebagai alasan untuk mendukung kesesatannya. Fa'amal ladina fi qulubihim zayrun, adapun orang yang memang asalnya di dalam hatinya ada kesesatan, maka mereka akan mencari-cari ayat jenis yang kedua, ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wili, karena mereka ingin menyesatkan orang lain dan menyesatkan dirinya sendiri. Padahal tidaklah mengetahui ayat tersebut kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh ilmunya. Ada dua kiroah dalam masalah ini. Ada yang membaca dengan tidak ada yang mengetahui takwilnya, maksudnya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh ilmunya. Kemudian wakaf di situ. Dan ada yang dan tidak ada yang mengetahui maksudnya kecuali Allah. Kemudian titik atau wakaf, dan orang-orang yang kokoh ilmunya mengatakan kami mengimaninya semuanya dari Rabb kami. Dan tidak ada yang mengambil pelajaran, yaitu tidak ada yang mengamalkan kecuali orang-orang yang memiliki akal pikiran. Ya, maka dua kiroah tadi, baik wakafnya di Allah ataukah di al-ilm, dua-duanya benar. Tergantung apa makna yang kita berikan untuk takwilah. Wa may ya'lamu ta'wilahu. Maka jika yang dimaksudkan adalah tidak ada yang mengetahui maksud yang sesungguhnya dari ayat-ayat yang mutasyabihat yang hakiki. Karena ayat mutasyabihat ada dua macam. Ada yang hakiki dan ada yang nisbi. Maka ayat yang mutasyabihat yang hakiki, maka tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka wakafnya di situ. Dan jika yang dimaksudkan adalah ayat mutasyabihat yang nisbi, maka wakafnya adalah di al-ilm. Tidak ada yang mengetahui maksudnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Maka ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang hakiki, yaitu berkaitan dengan maksud atau hakikat kenikmatan surga, kemudian siksa neraka. Maka yang kita tangkap adalah sekedar gambaran. Yang itu bukan gambaran yang seutuhnya. Adapun yang mengetahui gambaran seutuhnya dan maksud hakikinya, maka hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wakafnya di illallah. Namun jika yang dimaksudkan adalah mutasyabihat nisbiyah, mutasyabihat yang nisbi, yaitu membingungkan untuk orang yang bodoh, orang yang cetek ilmunya, yang dangkal ilmunya, ya, maka orang yang kokoh ilmunya tidak ada yang membingungkan, itu jelas kok. Ya. Sehingga kalau itu yang dimaksudkan, maka wakafnya di wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilm titik alias wakaf. Wa ma yadhakkaru ila ulul albab, dan tidak ada yang mengambil pelajaran dan mengamalkan hal ini, mengimani semua ayat, kemudian ayat yang tidak jelas di baca dengan ayat-ayat yang gamblang, tidak ada yang mengamalkannya kecuali orang-orang yang memiliki al-albab. Albab jamak dari lub, yang artinya adalah inti. Dan yang dimaksudkan adalah akal. Karena akal adalah inti manusia yang membedakan antara manusia dan bukan manusia. Kemudian kembali ke kutipan perkataan Ibnul Qayyim, oleh karena itu Allah syaratkan syarat sah tobatnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan berupa bukti kebenaran dan hidayah. Allah syaratkan untuk menjelaskan apa yang disembunyikan. Dikarenakan dosa mereka adalah menyembunyikan, maka syarat tobatnya harus ada penjelasan tentang apa yang disembunyikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, minal bayinat, berupa bukti kebenaran, wal huda dan hidayah, min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami jelaskan pada manusia dalam Alkitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, maka mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua makhluk yang melaknat. Ilal ladzina tabu, akan tapi beda hukumnya untuk orang-orang yang bertobat, yaitu menyesal, wa aslahu, dan memperbaiki diri, dan bentuk memperbaiki dirinya adalah wa bayyanu, menjelaskan apa yang disembunyikan. Dulu aku sembunyikan ini dan ini, kemudian sekarang saya sampaikan. Faulaika atubu alaihim, maka mereka-mereka itulah yang aku terima tobatnya. Dan aku adalah zat yang maha menerima tobat, lagi maha penyayang. Sedangkan dosa orang yang sesat, mubtadi, yang betul-betul ahli bid'ah, itu dosanya lebih berat daripada dosa orang yang menyembunyikan ayat. Karena orang yang menyembunyikan itu dosanya menyembunyikan kebenaran. Sedangkan mubtadi itu menyembunyikan kebenaran lalu ngajak orang untuk menyelisihinya. Sehingga semua mubtadi yang betul-betul mubtadi adalah menyembunyikan kebenaran dan tidak sebaliknya. Kemudian Ibnul Qayyim juga mengatakan, maka tobat orang yang mengajak kepada bid'ah adalah yubayyin ana makan yaitu ilaihi, dalam menjelaskan bahasanya apa yang dulu dia dakwahkan adalah bid'ah dan kesesatan, dan hidayah itu ada pada kebalikannya. Sebagaimana Allah Ta'ala mensyaratkan sahnya tobat ahli kitab yang dosanya menyembunyikan apa yang Allah turunkan berupa bukti yang nyata dan hidayah. Liudillan nasa bidzalika, untuk menyesatkan manusia dengan hal itu. Ya, maka Allah syaratkan hendaklah mereka memperbaiki amal pada diri mereka, terkait untuk dirinya sendiri memperbaiki, kemudian terkait dengan orang lain adalah menjelaskan pada orang lain apa yang dulu disembunyikan. Dan beliau kutip ayat yang tadi telah kita baca. Ya, maka orang yang kesalahan dan dosanya menyembunyikan kebenaran dan semacam itu adalah mubtadi, namun mubtadi yang mengajak kepada mendakwahkan bid'ahnya. Maka penjelasan kata-kata Ibnul Qayyim yang dikutipan pertama, wadzanbul mubtadi faqadambil katib katim, mubtadi di sini dijelaskan dengan kutipan yang kedua, yaitu yang dimaksud dengan mubtadi adalah ad-da'i ilal bid'ah, bukan semua mubtadi. Kalau orang itu bid'ahnya cuma untuk dirinya sendiri, tidak dia dakwahkan, maka tidak masuk. Karena yang dimaksud dengan mubtadi harus menjelaskan adalah mubtadi yang mendakwahkan. Dan ini telah disyaratkan di kutipan yang pertama, karena beliau mensifati mubtadi dengan wahada katamahu wada'a ila khilafihi. Sedangkan mubtadi menyembunyikan kebenaran kemudian mengajak orang untuk menyelisihi kebenaran. Ya, ala kulli hal, yang beliau maksudkan, disyaratkan untuk menjelaskan adalah orang yang mengajak kepada kebid'ahan. Maka orang yang dulu dia adalah seorang yang pandai bicara, seorang boleh jadi seorang ustadz atau seorang yang berilmu, seorang kiai, dan mengajak orang dulu yang dia dakwahkan, ngajak orang untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Ya, maka setelah sadar kalau itu satu hal yang tidak benar, punya kewajiban untuk menjelaskan. Ya, dulu saya mengajak kalian untuk begini-begini, padahal semacam ini, dulu saya katakan semacam ini Nabi ajarkan, padahal sebenarnya tidak demikian yang Nabi ajarkan. Maka ada kewajiban untuk menjelaskan. Namun jika seorang mubtadi itu seorang yang betul-betul pelaku bid'ah itu sekedar untuk dirinya, maka zahir perkataan atau mafhum mukhalafa atau zahir perkataan Ibnul Qayyim menunjukkan tidak dipersyaratkan seperti itu. Dan perkataan Ibnu Al-Qayyim ini menunjukkan dan mengisyaratkan bahasanya mubtadi mungkin untuk bertobat. Dan tobatnya disyaratkan harus mendakwahkan, artinya mungkin. Kalau itu bukan sesuatu yang mustahil, tidak mungkin tobat, ya, tidak perlu pembahasan ini. Untuk apa membahas sesuatu yang mustahil? Oleh karena itu di kutipan berikutnya terdapat perkataan Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa, maka tobat dari seorang mubtadi satu hal yang mungkin, mungkin itu teori, wawaki'aton dan real telah pernah terjadi. Nah, maka ini berdasarkan sejarah. Mungkin itu berdasarkan akal dan logika, waqi'atun itu berdasarkan data sejarah. Dari tinjauan sejarah, satu hal yang telah pernah terjadi. Dari tinjauan akal, sesuatu yang mungkin untuk terjadi. Yaitu Allah memberikan hidayah kepadanya dan membimbingnya sehingga jelaslah kebenaran baginya. Sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah berhidayah, yaitu orang-orang kafir dan munafik, dan sejumlah kelompok ahli bid'ah dan orang-orang yang sesat. Dan hidayah tersebut caranya adalah bi'ayyakun wahada yakunu bi'ayat ba'a minal hakim ma'alimahu. Cara supaya Allah memberikan hidayah kepada orang-orang semacam itu adalah orang tadi betul-betul mengikuti kebenaran yang telah dia ketahui. Betul-betul mengamalkan kebenaran yang telah dia ketahui. Maka siapa yang amila bima'alima, mengamalkan ilmu yang kebenaran yang telah dia ketahui, maka Allah akan berikan padanya ilmu sesuatu yang belum dia ketahui. Maka kapan seorang orang-orang tadi itu mungkin untuk bertobat, manakala dia adalah orang yang tulus dalam melakukan kebenaran yang telah dia ketahui. Dan siapa yang tulus beramal, maka Allah akan bimbing dirinya untuk mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Dalil kalau mengamalkan ilmu itu membuahkan ilmu, firman Allah Ta'ala, walladzina tadau, dan orang-orang yang mengamalkan hidayah. Artinya mengamalkan ilmu. Zadahum huda, maka Allah berikan tambahan hidayah pada mereka, dan Allah akan berikan pada mereka dalam hatinya ketakwaan, semangat untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi hal-hal yang Allah larang. Demikian juga firman Allah Ta'ala, walau anam fa'alu ma yu'adhuna bihi, seandainya mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka, yaitu melakukan ilmu yang telah mereka miliki, lakana khairal lahum, tentu itu satu hal yang lebih baik. Ini tentu jelas. Kemudian wa asyadda tatsbita, dan ini akan lebih mengokohkan ilmu yang telah mereka miliki. Mengamalkan ilmu itu menyebabkan semakin kokohnya ilmu yang telah ada. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Kemudian yang ketiga, jika demikian, jika mereka mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui, nasihat-nasihat yang telah sampai kepada mereka, idzan jika demikian, akan kami berikan pada mereka dari sisi kami pahala yang besar. Kemudian yang keempat, wala hadainahum siratam mustaqima, dan sungguh kami akan berikan petunjuk kepada mereka untuk meniti jalan yang lurus, yaitu dapat tambahan hidayah. Maka di ayat ini An-Nisa 66 dan 68 sampai 68 Allah sampaikan empat manfaat mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Yang pertama adalah Allah katakan, Allah tegaskan, itu satu hal yang lebih baik untuk mereka. Dan jelas mengamalkan ilmu itu lebih baik, jauh lebih baik daripada tidak mengamalkan ilmu. Kemudian lebih mengokohkan ilmu yang telah ada, karena ilmu yang tidak diamalkan itu hilang dan lenyap. Dan ilmu yang menempel dan lekat adalah ilmu yang diamalkan. Kemudian yang ketiga ada ajran azima, pahala yang besar, kemudian dibimbing menuju jalan yang lurus. Maka ini dalil untuk perkataan Ibnu Al-Qayyim, perkataan Ibnu Taimiyah, bahwa jika orang itu mengikuti kebenaran sebatas yang telah dia ketahui, maka Allah akan sempurnakan hidayah untuknya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, niscaya Allah akan berikan pada kalian dua bagian dari kasih sayangnya, dan Allah akan berikan untuk kalian cahaya, yang kalian berjalan dengannya dan Allah akan mengampuni kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa mengamalkan ilmu, ilmu tentang apa yang Allah larang dan apa yang Allah perintahkan. Kita bertakwa dengan mengerjakannya tentunya. Wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kalian, hendaklah kalian tegar dalam keimanan kepada rasulnya. Maka hasilnya akan mendapatkan kasih sayang Allah dalam jumlah yang besar. Kemudian Allah akan berikan cahaya yang dia berjalan dengannya. Allah alam, mungkin cahaya di sini adalah cahaya ilmu, sehingga ini dalil mengamalkan ilmu itu akan membuahkan ilmu. Kemudian ada ampunan, ampunan bagi dosa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan orang beriman dari tumpukan kegelapan pada sebuah cahaya. Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah datang kepada kalian dari Allah sebuah cahaya dan kitab yang jelas. Dengan kitab tersebut yaitu Al-Quran, Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang mencari ridhanya. Manittaba'a ridwanahu. Maka siapa saja yang mengikuti ridha Allah, ini terjemah latarlaknya, terjemah agak bebasnya. Siapa saja yang mencari ridha Allah, maka Allah akan berikan hidayah subulassalam, jalan-jalan kebaikan. Dan Allah akan keluarkan mereka dari tumpukan kegelapan pada sebuah cahaya dengan izinnya. Dan Allah akan tunjukkan pada mereka jalannya yang lurus. Maka Allah memberikan hidayah kepada orang yang memang berhak mendapatkan hidayah. Siapakah orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, menurut ayat ini, mereka adalah orang yang orientasinya adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ridha manusia, bukan ridha orang kafir, ya, bukan ridha orientalis, namun ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang orientasinya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yahdi bihlahu subulassalam, maka Allah akan tunjukkan padanya jalan-jalan, banyak jalan kebaikan, peluang-peluang kebaikan. Dan Allah keluarkan dari tumpukan kegelapan menuju cahaya, kemudian Allah akan berikan petunjuk padanya jalan yang lurus. Wa syawahidu hadza katsiratun, dan dalil tentang masalah ini sangatlah banyak dalam Al-Qur'an dan hadis. Kata-kata sunnah jika digandeng dengan Alkitab, maka maknanya adalah hadis. Kemudian kita lanjutkan pada kaidah berikutnya, kaidah yang ke-48, anamin manhajihim atau anamin minhajihim at-ta'amula ma'al khalqi bisadqi wal amanati wan nushi. Di antara jalan ahlu sunnah, di antara jalan orang yang meniti dan meneladani para sahabat adalah berinteraksi dengan sesama dengan penuh dengan kejujuran, amanah, dan menginginkan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, wa yakuluna ta'atun, mereka mengatakan taat. Fa idza barazu min indika, ketika mereka keluar dari tempatmu, bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul, maka di malam hari sekelompok dari mereka mengatakan berbeda dengan apa yang telah mereka katakan. Wallahu yaktubu ma yubayyitun, Allah catat semua yang mereka katakan di malam itu. Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Wa tawakkal 'alallah, dan bertawakkallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ya, barazu maknanya kharaju, maknanya keluar. Bayyata ta'ifatun minhum, di tafsir jalan lain bayyata maknanya atmarat, menyembunyikan. Ghairallah ditakul, berbeda dengan apa yang kau, apa yang mereka katakan padamu di hadapanmu berupa ketaatan. Maka yang disembunyikan berarti kedurhakaan. Wallahu yaktubu mayubayitun, dan Allah mencatat, yaitu maksudnya Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat semua apa yang mereka sembunyikan. Fa'arid ahum, maka berpalinglah dari mereka dan bertakwalah, bertawakallah kepada Allah. Wakafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai mufawadhan ilaihi, tempat untuk bersandar. Sejumlah orang berkata kepada Ibnu Umar, sesungguhnya kami menemui para penguasa, lalu kami katakan kepada mereka berbeda dengan apa yang kami katakan ketika kami keluar dari tempat mereka. Maka Ibnu Umar menjumpai satu zaman, dijumpai banyak orang ketika itu di depan penguasa manis-manis. Ya, semuanya bagus, bagus. Wah. Ya, setelah keluar, wah, kayak gitu bagus apa? Nah, maka di depan penguasanya cari muka, di belakangnya mengkritik habis-habisan. Mengkritik habis-habisan di belakang, begitu ketemu langsung diem, bahkan menyetujui semua semua yang ditawarkan. Kata Ibnu Umar, kuna na'utuha nifaqan, kami menilai sikap semacam ini adalah sikap adalah kemunafikan. Karena apa? Karena ini dzul wajhain, pemilik dua wajah. Maka ada satu wajah di depan penguasa dan ada satu wajah ketika di belakang penguasa. Maka ini kemunafikan. Karena hakikat kemunafikan adalah dzul wajhain, pemilik dua wajah. Maka itu sama dengan orang yang Allah ceritakan dalam An-Nisa 81, di depan Nabi ngomong taat-taat, di belakang itu menyembunyikan kebalikannya. Kemudian perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala, maka orang yang beriman jika ada di tengah-tengah orang kafir dan ahli maksiat, maka mereka tidaklah mereka memiliki kewajiban, lam yakun alaihi, tidaklah mereka memiliki kewajiban untuk berjihad dengan fisik, dengan tangan, padahal tidak mampu. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang mukmin? Jika memungkinkan, maka berjihad dengan lisan. Jika tidak memungkinkan untuk ngomong, maka mengingkari di dalam hati. Namun, seorang mukmin layak dzib, dia tidak akan bohong meskipun di depan orang-orang yang mayoritas di kampungnya. Di kampungnya yang mayoritas kufar atau fujar. Maka seorang mukmin yang baik, dia tidak akan bohong. Dia tidak akan berkata dengan lisannya sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. Dia tidak akan membenarkan kemaksiatan. Dia tidak akan membenarkan kemaksiatan. Dia tidak punya perkataan kepada orang-orang yang suka mabuk-mabuk. Ya, mabuk-mabuk itu tidak apa-apa. Ya. Dia tidak akan mengatakan demikian. Mengatakan sesuatu yang berbeda dengan keyakinan hatinya, itu tidak akan dikatakan oleh seorang yang betul-betul beriman. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang muslim? Imma ayudhir dinahu. Maka boleh jadi dia menampakkan agamanya secara terang-terangan. Dengan penuh gagah berani dia, dengan penuh pede dia nampakkan ajaran Islam. Namun, wa imma ayaktumahu. Boleh jadi dia menyembunyikannya. Boleh jadi dia menyembunyikannya. Namun, ma'ahadha meskipun demikian, menyembunyikan tersebut bukan berarti dia memberikan sikap-sikap persetujuan dan kata-kata persetujuan. Meskipun demikian, dia tidaklah menyetujui mereka, yaitu orang kafir atau orang fajir, ala dinihim kullihi, terkait dengan agama mereka. Namun, paling banter sikap orang yang beriman adalah dia sebagaimana sikap mukmin dari pengikut Fir'aun yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, demikian juga sebagaimana sikap istri Fir'aun, Asiyah, istri Fir'aun. Dia menyembunyikan keislamannya. Menyembunyikan keislamannya, namun bukan tidak kemudian mengeluarkan statement dan mengeluarkan sikap persetujuan. Maka dia tidaklah menyetujui mereka atas semua yang mereka lakukan. Demikian juga dia tidak bohong. dengan berkata dengan lisannya sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. Balkan yaktumu imanah, namun dia sembunyikan keimanannya. Ya, maka bedakan dua hal, kitmanuddin syai', menyembunyikan keislaman dan agama itu adalah satu hal, dan menampakkan agama yang batil adalah hal yang berbeda. Maka mereka cuma menyembunyikan kebenaran, namun tidak menampakkan dan memenangkan dan mengunggul-unggulkan dan mengeluk-elukan kebatilan. Maka menampakkan agama yang batil, fadha lam yubihillahu qat, maka taqiyah dalam bentuk menampakkan agama yang batil, tidaklah Allah bolehkan kecuali dalam satu keadaan, yaitu orang yang dipaksa. Taqiyahnya seorang mukmin cuma dalam satu keadaan, ketika dia dipaksa, ketika dia ditodong pistol, dan pistol itu sungguhan, bukan pistol mainan, ya, dan itu bukan pistol kosongan, namun betul-betul ada pelurunya. Maka disitulah baru dia taqiyah, dengan menampakkan din yang batil. Ya, namun jika tidak demikian, maka taqiyah hukumnya haram. Taqiyah hukumnya haram, menampakkan sesuatu berbeda dengan apa yang diyakini. Taqiyah. Taqiyah satu-satunya adalah manakala dalam kondisi terpaksa. Maka dia katakan, ya, boleh jadi dengan mulutnya dia katakan, ya, Yesus Tuhan saya misalnya, namun hatinya tidak demikian. Dan itu tidak mengapa jika betul-betul terpaksa. Namun jika kondisinya bukan kondisi dipaksa, cuma menyembunyikan, namun bukan berarti menampakkan persetujuan dengan kebatilan. Maka orang yang dipaksa dibolehkan baginya taqiyah dalam bentuk mengucapkan kata-kata kekafiran. Maka Allah telah membedakan antara munafik dan orang yang dipaksa. Beda statusnya. Munafik tercela, munafik dengan dua mukanya mengatakan dengan apa yang berbeda dengan apa yang diyakini dicela. Sedangkan orang yang terpaksa tidak dicela, namun dibolehkan. Sedangkan ahli bid'ah, orang yang sesat dan betul-betul adalah orang yang sesat, bukan cuma dianggap sesat, kondisi mereka sejenis, semisal orang-orang munafik. Tidaklah sejenis dengan orang yang dipaksa untuk melakukan kekafiran, sedangkan hatinya mantap dengan keimanan. Fa'inna hadzal ikrah la yakunu aman min jumhuri bani Adam. Karena sesungguhnya pemaksaan itu tidaklah mungkin bersifat umum, berasal dari mayoritas manusia. Namun, bal al-muslim yakunu asiran, namun seorang muslim boleh jadi dia jadi tawanan atau sendirian di negeri kafir, dan tidak ada seorang pun yang memaksanya untuk mengucapkan ucapan kekafiran. Tidak pula mengatakannya. Dan dia tidaklah mengatakan dengan lisannya sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. Waqad yahtaj, dan seorang mukmin boleh jadi membutuhkan ayulina linasi minal kufar, bersikap lembut kepada sejumlah orang-orang kafir, supaya mereka mengiranya kalau dia adalah bagian dari mereka. Namun meskipun demikian, si mukmin ini tidaklah mengatakan dengan lisannya sesuatu yang beda dengan isi hatinya. Namun dia menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan apa yang di dalam hatinya. Maka bedakan antara berbohong dan menyembunyikan. Maka menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam hati terkadang dilakukan oleh seorang mukmin dalam kondisi ketika Allah memakluminya jika dia tidak menampakkannya, semacam seorang mukmin pengikut Fir'aun. Adapun orang yang mengucapkan ucapan kafiran, maka itu tidaklah diberi uzur kecuali jika dalam posisi dipaksa. Maka orang munafik yang suka berbohong, la yu'dzar bihalin, sama sekali tidaklah dimaklumi. Dan bagaimanakah solusinya ketika seorang itu hidup di tengah-tengah lingkungan yang tadi, lingkungan orang-orang kafir atau orang-orang yang fasik, walakin fil ma'arid manduhatun, anil kadhibi. Akan tapi dalam ma'arid, ma'arid itu sama dengan tauriyah. Sama dengan tauriyah, kalimat yang bercabang, kalimat yang multitafsir. Maka dalam kalimat-kalimat yang bercabang dan multitafsir terdapat manduhah, alternatif atau kelonggaran sehingga bisa terhindar dari kebohongan. Maka mukmin yang tinggal di masyarakat yang mayoritas adalah orang kafir, demikian juga ahli maksiat, demikian juga penggemar bid'ah, maka boleh jadi mereka menampak menyembunyikan kebenarannya, namun bukan berarti menampakkan kebatilan dan memberikan dukungan kepada kebatilan. Terus solusinya gimana? Ma'arif. Solusinya adalah bahasa-bahasa tauriyah. Bahasa-bahasa tauriyah, karena dia tidak dipaksa, maka sekedar tauriyah. Menghindari supaya orang punya kesan kalau dia bagian dari mereka, karena situasinya situasi yang tidak memungkinkan. Tinggal di lingkungan semacam ini, maka tidak mungkin kan untuk mengatakan apa yang ada dalam hati. Maka ketika diajak ngobrol tentang di mana untuk diminta untuk mendukung satu amal yang bid'ah, tidak ada tuntunannya, dia mengatakan ya cinta Nabi satu hal yang baik. Cinta Nabi sebuah kewajiban. Setiap kita punya kewajiban mencintai Nabi. Ya. Padahal boleh jadi maknanya bukan berarti mendukung apa yang dia inginkan. Menggunakan bahasa yang bercabang, bersayap. Untuk kemudian cari aman. Namun keyakinan ini satu hal yang bid'ah, satu hal yang tidak tuntunkan, tetap tidak hilang. Cuma gunakanlah bahasa-bahasa ma'arid, tauriyah. Ya, demikian kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa radwanan alhamdulillahirabbil alamin.